Faslun fi kaifiyati sholatil khauf. Fasal menjelaskan tentang tata cara sholat di saat dalam keadaan khawatir, di saat dalam keadaan genting ataupun takut. Dan di sholat ini membahas tentang tata cara sholat di saat berperang. Wa inna ma afradahal musannifu an ghairiha minas sholawati bitarjamatin li'annahu yuhtamalu fi iqamatil fardhi minal khawfi ma la yuhtamalu fi ghairi. Sebenarnya sholat khawf ini adalah sholat yang sama dengan sholat yang lain, artinya melakukan sholat fardu atau sholat sunnah yang lain, hanya saja sholat itu dilakukan di saat peperangan. Dan mengapa musannif membuat bab tertentu membahas tentang sholat ini, dikarenakan banyak sekali hal-hal yang ditolerir, banyak sekali hal-hal yang diperbolehkan di saat sholat ini yang tidak diperbolehkan di dalam kondisi yang normal. Wa sholatul khawfi anwa'un kathirah tabluku sittata adrub kama fi sahihi Muslim. Sholat khawf macamnya ada banyak sekali, bahkan di kitab Sahih Muslim, di kitab hadis Sahih Muslim, sholat khauf disebutkan ada enam jenis. Iktasara al-musannifu minha ala thalathati adrub. Namun di dalam kitab takrib ini tidak dijelaskan semuanya, tidak dijelaskan enam, tetapi hanya dijelaskan tiga. Ahaduha ayakun al-aduwu fi ghairi jihatil kiblat. Sholat khauf yang pertama adalah di saat kondisi musuh berada di selain arah kiblat. Jadi musuh yang berada di selain arah kiblat ini termasuk bagian yang pertama. Wa huwa qalil wa fil muslimina kathratun bihaitsu tuqawimu kullu firqatin minhumul adu. Dan jumlah antara musuh dan orang Islam ini jumlahnya seimbang. Artinya musuhnya sedikit dan orang Islamnya banyak. Orang Islam banyak ini adalah ukurannya bila perkelompok pasukan Islam ini dibagi-bagi. Jadi nanti sholat yang pertama ini imam akan membagi pasukannya menjadi dua kelompok. Dan masing-masing kelompok ini bisa mampu untuk melawan musuh. Jadi ukuran banyak adalah bila masing-masing dari dua kelompok ini mampu mengimbangi atau mampu melawan musuh. Fayufarikuhumul imamu firqotain. Maka bila kondisinya sudah sesuai dengan syarat ini, imam pemimpin dia membagi pasukannya menjadi dua golongan. Firqotan taqifu fi wajhil aduwi tahrusuhu wa firqotan taqifu khalfahu ayul imam. Kelompok yang pertama ditugaskan untuk menjaga di arah musuh, dan kelompok yang kedua berada di belakang imam. Jadi dibagi dua kelompok, yang pertama menjaga ke arah musuh, yang kedua berada di belakang imam. Fayusalli bil firqatil ladzi khalfahu rakatan tsumma ba'da qiyamihi lirakati tsaniyah tutimmu li nafsiha baki atas sholatiha. Lalu kelompok yang kedua yang berada di belakang imam, dia sholat bersama imam satu rokaat. Dan setelah imam, jadi contoh di kitab ini contohnya sholat dua rokaat ya, contoh sholat yang dua rokaat. Jadi saya ulangi, imam membagi pasukannya menjadi dua bagian. Bagian pertama ditugaskan untuk menjaga musuh di arah musuh, dan bagian kedua berada di belakang imam untuk sholat bersama imam. Setelah itu imam sholat bersama kelompok kedua. Setelah imam berdiri dari sujud ke yang kedua, setelah imam berdiri untuk rokaat yang kedua, maka makmum dia mempercepat sholatnya sendiri, lalu dia tasyahud dan salam. Jadi makmum kelompok yang kedua hanya bersama dengan imam di rokaat yang pertama. Rokaat yang kedua dia melakukan sholatnya sendiri kemudian salam. Tsumma ba'da qiyamihi rakaati tsaniyah tutimmu li nafsiha baqiyata sholatiha wa tamti ba'da faraghi sholatiha ila wajhil adwi tahrusuhu. Lalu setelah kelompok yang kedua salam, maka mereka bergantian dengan kelompok yang pertama. Dia berpindah di tempat kelompok yang pertama, kemudian kelompok pertama berada di belakang imam. Wa ta'ti ta'ifatul ukhra allati kanat harisatan fi rakatil ula fa yusalli al-imamu biha rakatan. Dan kelompok yang pertama sholat bersama imam di rakaat yang kedua. Jadi antara kelompok pertama dan kedua ini sama-sama mereka sholat bersama imam satu rakaat. Kalau kelompok yang kedua tadi rakaat pertama, yang kelompok pertama ini rakaat yang kedua. Faida jalasal imamu li tasyahudi tufariquhu wa tutimmu li nafsiha. Tsumma yantadiru hal imamu wa yusallimu biha. Dan kelompok yang pertama tadi sholat bersama imam satu rakaat. Dan di setelah imam berada di tasahud, setelah imam berada di tasahud akhir, imam disunahkan untuk menunggu makmumnya menyelesaikan sholat. Jadi setelah imam duduk untuk tasahud akhir, makmum ini dia menyelesaikan sholatnya, menyelesaikan sisa sholatnya. Kemudian imam salam bersama mereka. Wa hadhihi sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi dzatir riqa. Sholat yang semacam ini adalah sholat yang dilakukan Rasulullah di tempat yang bernama Dzatur Riqa. Sumiyat bidzalik li'annahum raqqa'u fiha rayatihim wa qila ghairu dzalik. Dinamakan Dzatur Riqa, yang riqa artinya tembelan, dikarenakan para sahabat di tempat itu mereka menembel bendera-bendera mereka. Dan juga ada alasan lain yang dijelaskan oleh ulama tentang penamaan tempat itu Dzatur Riqa. Wasani ayakuna fi jihatil kiblat fi makanin la yasturuhum an ayunil muslimina syai'un wa fil muslimina kasratun tahmilu tafarruquhum. Salat khauf yang kedua adalah musuh berada di arah kiblat. Jadi salat yang pertama tadi musuh tidak berada di arah kiblat, dan yang kedua ini musuh berada di arah kiblat. Dan antara musuh dengan pasukan orang Islam tidak ada tempat yang menghalangi pandangan mereka. Tidak ada bukit atau tidak ada bangunan dan tidak ada apapun yang menghalangi pandangan mereka. Dan juga pasukan Muslim banyak, arti banyak seperti tadi, bahwa setiap kelompok yang dibagi oleh imam mampu untuk melawan pasukan orang kafir. Fayasuffuhumul imamu shaffaini mathalan wa yuhrimu bihim jami'a. Dalam kondisi seperti ini, imam menjadikan pasukannya menjadi dua barisan, menjadi dua baris. Lalu mereka takbir bersama. Faida sajadal imamu fi raka'atil ula sajada ma'ahu ahadu shaffaini sajadatain. Di saat imam melakukan sujud, maka yang sujud hanyalah satu dari dua barisan. Jadi satu barisan sujud bersama imam, barisan yang lain masih tetap berdiri untuk menjaga. Wa waqafa shaful akharu yahrusuhum. Fa idza rafa'al imamu ra'sahu sajadu wa lahiquhu. Setelah imam mengangkat kepalanya, setelah imam bangun dari sujud, maka kelompok yang tadi menjaga mereka mengejar imam, sujud sendiri dan mengejar imam. Wa yatashahhadu bisaffaini wa yusallimu bihim. Lalu setelah mereka selesai sholat, mereka antara imam dan pasukannya salam bersama. Jadi intinya sholat yang kedua ini adalah bergantian di saat sujud. Kalau barisan pertama sujud, maka barisan kedua menjaga. Dan sebaliknya, kalau barisan yang kedua sujud, barisan pertama menjaga. Wa hadhi sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi usfan. Salat ini adalah salat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di satu tempat yang bernama Usfan. Wahya Qaryatun fi Tariqil Hajjil Misri bainaha wa baina Makkata marhalatan. Usfan adalah suatu daerah, suatu tempat di perjalanan di jalan haji orang Mesir. Jadi orang-orang Mesir yang ingin berhaji, jalurnya adalah melewati kota ini, melewati tempat ini. Dan jarak antara Usfan dan Mekah berjarak dua marhalah. Sumiyat bidzalik li asfi syuyuli fiha. Kata Usfan asalnya bermakna sewenang-wenang atau menghancurkan atau sewenang-wenang. Dinamakan Usfan karena memang pernah ada banjir yang menghancurkan kota itu. Ada banjir yang sewenang-wenang, ada banjir yang tanpa ampun menghancurkan kota itu. Wasalitsu ayyakuna fi syiddatil khaufi wal tihamil harbi. Dan bagian sholat yang ketiga adalah sholat di saat peperangan sudah berkecamuk, jadi sudah tidak bisa dihindari lagi. Sudah di kitab ini ditampilkan sudah mendaging. Wahwa kinayatun an syiddatil ihtilati bainal qaumi bihaitsu yaltasiqu lahmu ba'dihim biba'd. Jadi iltihamul harbi artinya peperangan yang sudah mendaging. Peperangan yang sudah mendaging ialah ungkapan untuk sangat bercampurnya antara dua pasukan. Jadi dua pasukan sudah sangat bercampur, sekiranya daging mereka saling menempel. Falayatamakkanuna min tarkil qital. Mereka tidak akan mungkin bisa menghindari untuk berperang karena memang sudah berkecamuk. Walayaqdiruna 'alan nuzuli in kanu rukbana wala 'alal ihtirafi in kanu musyata. Pasukan yang berkuda sudah tidak mungkin untuk turun dari kudanya, dan pasukan yang tidak berkuda sudah tidak mungkin untuk menghindari peperangan ini. Fayusalli kullun minal qaumi kaifa amkanahu rajilan ay masyan aw raqiban mustaqbilan qiblati wa ghairu mustaqbilin laha. Dan keadaan yang seperti ini yang sudah tidak bisa dihindari lagi, yang sudah berkecamuk ini, semua pasukan boleh sholat dengan kondisi apapun, bagaimanapun dia melakukan. Jadi tidak ada aturan sholat. Boleh sholat beserta berjalan, boleh sholat dengan mengendarai kuda, boleh menghadap kiblat, dan juga boleh meninggalkan menghadap kiblat. Jadi perang dalam keadaan sholat, ya, perang dalam keadaan sholat. Gerakan berapapun tidak membatalkan sholat. Wa yu'dharuna fil a'mali kathirati fi sholah kadorobatin mutawaliyah. Jadi kalau di sholat normal gerakan tiga kali membatalkan, dan di kondisi seperti ini tidak batal, boleh bergerak berkali-kali. Artinya sholat ini memang sholat yang berbeda dari sholat yang lain karena kondisi yang memang sangat tidak memungkinkan, dan ada beberapa tolerir, ada beberapa hal yang dimaafkan oleh syariat, termasuk gerakan-gerakan yang seharusnya membatalkan sholat dalam kondisi ini tidak membatalkan sholat.